Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan gunung sawah lautan, simpanan kekayaan. Ibu Pertiwi, kami datang berbakti. Lihatlah putra-putrimu menggembirakan ibu. Ibu kami tetap cinta putramu yang setia, menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa.